sunyi di pembaringan ini aku menangis tiada kamu lagi hatiku sedih tiada alasan pasti ku kau tinggalkan sejak hidupku sunyi seakan bak mati. Sejak dirimu pergi hidupku sunyi tanpa dirimu tanpa cintamu. Menghitung hari-hari merambat pergi tinggallah malam ini di kamar ini menggapai esok menghapus sepi. Ingkari janjiku dan aku pun sudah berkorban untukmu. Kini musnah harapanku, mimpiku tanpamu. Tiada kamu lagi, sendiri lagi menghitung hari. Merambat pergi.